يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayyuhan nas, qanahtin 'azakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kitab Hilyah Thalibul Ilm. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pasal yang pertama. Ada thalib fi nafsi, adabnya seorang thalib pada dirinya. Yang disebutkan ada 15 adab. Sekarang kita masuk pada pasal yang kedua yang menjelaskan tentang kayfiyatu talab wa talaqqi, bagaimana seorang pencari ilmu itu menimba ilmu dan talaqqil ilm, bagaimana thariqahnya, bagaimana kayfiyahnya dalam menuntut dan menimba ilmu agama ini. Qala al-muallif rahimahullah al-faslu tsani, pasal yang kedua, kayfiyatu talab wa talaqqi, tata cara mencari dan menimba ilmu. Di sini ada beberapa adab. Ini meneruskan adab yang sebelumnya sehingga ditulis di sini adab yang ke-16. 15 ke 16. Ini akan diketahui total semua adab dalam kitab ini. Di sini akan disebutkan insyaallah ada sekitar 2 adab. Adab yang ke-16 dan adab yang ke-17. Kayfiyatu talabi wa maratibuhu, tata cara mencari ilmu dan martabat-martabatnya, tingkatan-tingkatannya. Beliau mengatakan man lam yutqinil usul hurimal usul wa man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan wa qila aydan izdihamul ilmi fis sam'i madallatul fahmi. Di sini beliau memulai adab ini dengan menyebutkan 3 masal, 3 permisalan di kalangan para ulama. Yang pertama, man lam yutqinil usul hurimal usul. Maknanya barang siapa yang tidak mutqin usulnya, dasar-dasar keilmuan pada masing-masing bidang ilmu. Jadi kalau usulnya, pondasi ilmunya tidak mutqin, hurimal usul, maka akan diharamkan untuk sampai kepada ilmu tersebut. Tamam, ini ucapan menunjukkan tajrubah, pengalaman yang dialami oleh para ulama unar pada iman wa hadith. Maknanya barakallahu fik, di sini ada anjuran bagi para thullabul ilm dalam menimba ilmu agama itu harus mutqin usulnya. Memulai dengan usulul ilm, memulai dengan dasar-dasar keilmuan dan memutkinkannya. Yang dimaukan dengan usulul ilmi, ikhwan barakallahu fiik, ini berbicara untuk semua bidang ilmu. Tamam, usulul ilm secara keseluruhan, saya bicara secara keseluruhan ya, secara umum barakallahu fiikum, usulul ilm alatu, dasar-dasar ilmu itu ialah alatnya, yaitu ilmu alat. Ini secara global semua ilmu. Usulnya ilmu itu alatnya. Wa ulumul alat, dan ilmu-ilmu alat itu ialah yang pertama, ulumul lughah, ilmu bahasa. Tamam, wa anfa'uha ilmu nahyu sarf, dan yang paling bermanfaat ilmu nahyu dan ilmu sarf. Kama araftu. Maka seorang talibul ilmi harus terlebih dahulu menguasai ilmu arat ini, ilmu nahwu dan sharaf ini, ilmu lughah ini, sampai mungkin. Yang kedua barakallahu fik, ialah ilmu mustalah, ilmu mustalah al-hadith, ilmu tentang mustalahul hadith, riwayatan wa dirayatan, riwayatan secara dirayah, pemahaman. Yang dibahas dalam pembahasan ilmu mustalah, ilmu hadith itu banyak, ilmu hadith itu banyak, ada ilmu mustalahul hadith, ada ilmu tentang rijarul hadith, namanya al-jarh wa ta'dil, ada ilmu tentang ilalul hadith, ada ilmu tentang takhrijul hadith, ila akhir. Itu semuanya poin-poin ilmu tentang mustalahul hadith, ilmu hadith ya. Dia harus memahami ilmu ini. Ketalit yang ketiga, usulul fiqhi wa qawa'iduh, usul fiqih dan qa'idah-qa'idahnya. Ini meliputi dua ilmu. Ilmu yang pertama ialah usul fiqh. Tamam, ilmu tentang usul fiqih. Tentang ilmu tentang usul fiqih. Usul fiqih itu membahas tentang adillah al-ahkam at-tafsiliyah, dalil-dalil hukum secara tafsil, secara terperinci. Itu usul fiqih. Yang kedua, qawa'idul fiqh. Qa'idah fiqhiyah. Kaidah-kaidah fiqih. Kalau kaidah fiqih barakallahu fikum itu adillah ijmaliyah, dalilnya global. Tahu bedanya ya? Kalau usul fiqih itu rinci, masing-masing masalah dengan dalilnya. Tetapi kalau kaidah fiqih itu kaidah global, dalil yang global yang mencakup di bawahnya sekian banyak masail. Paham ya? Satu dalil, satu kaidah yang di dalamnya terdapat sekian banyak permasalahan. Kalau usul fiqih dalilnya tafsil terperinci, kalau kaidah fiqih dalilnya mujmal. Ini yang harus kuasai. Ada lagi yang menambahkan yang keempat, usul tafsir. Kalau secara umum dimasukkan dalam pembahasan ulumul Quran ya, ilmu Al-Quran. Tapi yang paling penting yang mereka sebutkan, yang dikatakan ajalluha, yang paling utama, yang paling afdhal, yang paling manfaat, ialah usul tafsir, kaidah-kaidah tafsir, kaidah-kaidah tafsir. Ini empat ilmu alat yang dikatakan oleh para ulama kita ulumul ijtihad, disebut dengan ulumul ijtihad, ilmu-ilmu yang dengan itu seseorang akan menggapai martabat ijtihad. Arba ulum ya. Tamam? Ini secara global. Secara global demikian. Ini usulul ilm secara global. Itu ilmu alatnya. Pings lonjol bisa ditaruh di sana. Nah, lupa kalau ada kucing nanti. Nomor selanjut gak menyentuh. Baiklah. Ini usulul ilm. Dikatakan di sini malam yutkin al-usul hurimal usul. Barang siapa yang tidak mutkin usulnya, maka tidak mungkin akan terhalang untuk mencapai pada ilmu tadi. Kalau orang itu tidak mau menguasai ilmu alatnya tadi, maka akan susah bagi dia untuk mendalami semua ilmu agama yang ada. Dikatakan susah. Tapi kalau dia mutkin ilmu-ilmu tadi, maka semua ilmu agama akan mudah bagi dia. Ini secara global. Kemudian barakallahu fikum, akan diterangkan di sini sama Syekh rahimahullah tentang usulul ilm fi kulli fan. Dasar-dasar ilmu pada masing-masing bidang ilmu. Itu terkait dengan masalah at-tadarruj, tahapan-tahapan ilmu pada masing-masing bidang. Nanti akan dirinci di sini untuk semua bidang. Kalau fiqih apa dulu, terus apa, kalau hadis apa dulu, terus apa. Itu tahapan-tahapan ilmu, itu namanya usulul ilm fi kulli fan. Tamam? Dasar ilmu pada masing-masing bidang. Saya yakin. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua yang disebutkan di sini, ikhwan. Man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Naam. Barang siapa yang menghendaki rama itu arada. Bulughul maram bulughul murad. Naam. Rama itu arada. Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu secara jumlatan, secara keseluruhan, dhahaba anhu jumlatan, maka akan hilang pula secara keseluruhan. Maknanya barakallahu fikum, yang dimaksudkan di sini ialah seseorang yang menghendaki untuk mengetahui semua ilmu, semua bidang ilmu dalam satu waktu. Dalam satu waktu, maunya belajar ini, belajar ini, belajar ini, terus semua dia ambil. Semua dia ambil dengan tamat tahapan. Dengan tamat tahapan. Maka konsekuensinya apa? Dhahaba anhu jumlatan. Dia tidak akan bisa mendapatkan apa-apa dari ilmu tadi. Paham ya? Ada orang kepengen belajar agama. Dalam satu waktu dia belajar nahwu. Dia nahwunya pun macam-macam, ada buku ini, buku ini, buku ini, buku ini. Fiqih, buku ini, buku ini, buku ini, buku ini. Terus semuanya mau dia ambil seluruhnya. Jumlatan ya, ikhwan. Maka tarikhah yang semacam ini tidak akan menghasilkan. Dikatakan sama para ulama, dhahaba anhu jumlatan. Akan hilang pula secara jumlatan, secara keseluruhan. Ini yang dituju ialah para mubtadi'in. Tapi ya, ini yang dituju, yang dimaukan ialah para mubtadi'in. Para pencari ilmu yang pemula. Paham ya? Yang pemula. Ini kaidahnya pada umumnya. Seorang pencari ilmu yang baru pemula, ini tariqahnya, maka sihir akan nol hasil, nihil. Tentu enggak mungkin bagi seorang pemula membuat tariqah dengan cara demikian. Dalam satu hari, dalam satu waktu, semua ilmu dia ambil dengan tanpa tahapan, dengan tanpa mungkin usulnya, maka enggak mungkin dapat ilmu. Paham ya? Ini untuk para mubtadi'in, para pemula. Adapun untuk seseorang yang telah rasikhun fil ilmi, seseorang yang rasikh yang sudah mapan keilmuannya, tingkatnya bukan lagi tingkatan para pemula ini, tingkatan sudah menengah ke atas ini. Tamam? Maka untuk orang yang semacam ini dikembalikan kepada pemahaman dan kekuatan masing-masing. Yakhtalif bikhtilafil ashas. Berbeda-beda tergantung masing-masing orang. Ada orang yang mampu dalam satu hari, tamam, belajar murojaah 10 daris. Mampu. Maka lahu dzalik. Tamam, boleh bagi dia yang semacam itu. Jika nanti bukan lagi pemula. Ada pula yang lebih, ada pula yang kurang. Disebutkan barakallahu fikum dalam tarjamahnya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dalam biografinya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Yang kita bahas sekarang tingkatan menengah ke atas ini ya, bukan pemula ya. Tapi Al-Imam Nawawi rahimahullah ya kuat dalam sehari itu 12 pelajaran. Dalam sehari 12 pelajaran. Itna asyara darsan. Dalam semua bidang. Dalam semua kitab. Nah, antum mampu ini? Terus 12 ya. Nah, ya. Untuk sekelas beliau mampu, enggak ada masalah. Tidak bisa kita menggunakan kaidah ini, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Oh, tidak bisa. Itu untuk para pemula kayak antum, kayak kita-kita ini. Adapun untuk yang sudah pertengahan dan sudah tingkatan atas dan dia punya kemampuan untuk itu, maka diperbolehkan. Paham? Barakallahu fiik, maka yakhtalif bi ikhtilafil ashhas wal afham wal faraih ila. Jadi paham insyaallah ya. Sehingga kesimpulan untuk masal yang tadi itu, ini untuk para mubtadiin, para pemula. Adapun untuk orang yang sudah matang keilmuannya tergantung masing-masing orang dan kemampuannya. Berapa dars dalam sehari yang dia mampu. Nah, maka yang bisa kita ambil dari makal ini sebagai faedah, sebagaimana pembahasan di awal, seorang talibul ilmi ketika mempelajari sebuah ilmu itu harus bertahap. satu-satu. Tidak bisa langsung. Dia harus memulai ini dulu, satu bidang ilmu. Ini dia mutkinkan dulu, belajar buku yang ini, terus ini, terus ini, terus ini, terus ini, selesai mutkin satu bidang, pindah ke bidang yang kedua, yang ketiga, terus demikian sampai menguasai semua bidang yang ada. Baru kemudian dengan caranya Al-Imam Nawawi tadi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Begitu pula barakallahu fikum masalah yang ketiga. Izdihamul ilmi fis sam'i madallatul fahm. Izdihamul ilmi, berdesakannya ilmu. Izdiham itu berdesakan ya. Tamam, berdesakannya ilmu fis sam'i pada pendengaran seseorang madallatul fahm. Bagi sebab sesatnya pemahaman dia. Faham yang dimaksudkan izdihamul ilmi fis sam'i. Tadi dalam sehari dia mempelajari sekian banyak bidang ilmu atau sekian banyak kitab. Dalam sehari kupingnya itu pendengarannya mendengarkan sekian banyak ilmu dan keterangan. Istiham berdesakan di telinganya dia, ada keterangan demikian, demikian, demikian, demikian, demikian, demikian. Akhirnya dia pusing sendiri. Kenapa? Dikatakan dia seorang pemula. Maka dikatakan madallatul faham, sebagai sebab sesatnya pemahaman dia. Ingat ini sekali lagi barakallahu fikum untuk para pemula. Yang dinasihatkan oleh para ulama, jangan sampai seorang talibul ilmu yang pemula itu dalam satu hari mempelajari sekian banyak kitab dan dia enggak mampu. Memang nahwu misalnya. Dalam sehari dia belajar Zuhrumiyah, Mulahatul I'rab, Mutamimiyah, Qutbul Nadhar, Alfiya Ibnu Malik. Dengan guru yang berbeda-beda. Dia dengarkan Zuhrumiyah syarahnya A. Dia dengarkan Mulahatul I'rab syarahnya A. Kok lain lagi? Beda lagi yang satunya lagi. Mutamimah. Beda lagi keterangannya. Yang keempat, Qutbul Nadhar, lain lagi keterangannya. Alfiyah kok bawa pusing kepalanya. Itu namanya jus. Itu membuat dia mabuk. Hasil akhirnya nihil, sifir ya. Ini satu bidang atau sekian banyak bidang ilmu dan dia enggak mampu. Barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum intinya harus dengan tadarus, dengan tahapan-tahapan. Tamam, kembalinya pada prinsip yang utama tadi. Itqanul usul, man lam yutqin usul hurimal usul. Adapun untuk orang-orang yang sudah rasikhun fil ilmi, maka tadi itu keterangannya yakhtalif bi ikhtilafil ashas wal qudrah. Kembali kepada masing-masing orang dan kemampuan dia. Baik, belum mengatakan setelah itu. Wa alaihi, maka atas dasar itu. Fala budda min at-ta'sil wa at-ta'sis likulli fannin tatlubuhu. Atas dasar itu, maka harus ada ta'sil. Ta'sil itu peletakan usul. Wa at-ta'sis, peletakan asas. Likulli fannin tatlubuhu, pada setiap bidang ilmu yang engkau cari. Maknanya setiap kali engkau ingin cari sebuah bidang ilmu, maka bikin dulu asasnya, pondasinya. Mutkinkan dulu, matangkan dulu asasnya dan pondasinya. Ini sekarang masuk pada pembahasan itqanul usul fi kulli fan. Memutkinkan dasar ilmu pada masing-masing bidang. Usulnya dulu, bikin pondasinya. Baru kemudian naik, naik, naik, dan naik. Sekarang bagaimana cara taksilnya itu? Berterangan setelah itu. Biyabti aslihi wa mukhtasarihi ala syaikhin mutqin. Dengan cara membobot asalnya. Ini asal ilmu tadi. Dibobot, ditahkid, dibetulkan syakl-syaklnya, bacaan-bacaannya. Wa mukhtasarihi, dan mukhtasar masing-masing bidang ilmu itu ala syekhin mutqin, kepada seorang guru yang mutqin dalam bidangnya tadi. Misal belajar ilmu nahwu yang dianjurkan oleh para ulama una barakallahu fik untuk para pemula supaya dia mutqin usulnya, dia mempelajari al-ajurumiyah. Matan ya, matan jurumiyah. Maaf. Dia ambil jurumiyah. Kemudian dia belajar kepada seorang yang syekhun mutqin fihi. Ingat bukan fi jamil ulum ya. Bukan harus semua bidang ilmu. Seorang syekh, seorang guru yang mungkin pada ilmu jurumnya ini. Paham ya, ilmu jurumnya ini. Bagaimana taksilnya? Taksilnya barakallahu fik, engkau betulkan bobotnya. Ini bacaannya disesuaikan dengan bacaan syekh tadi. Syakelnya, harokat-harokatnya. Tamam? Itu namanya bobot. Namanya bobotul alfab wa tahqiquha. Lafalnya di bobot. Syakel-syakelnya, semuanya sampai selesai. Betul bacaannya, betul harokatnya dan segala macamnya. Sudah? Kemudian perkara kedua yang diinginkan sama para ulama selain mukhtasar tadi itu ialah al-hifz. Ini akan dibawakan sama beliau. Al-hifz. Menghafal mukhtasar tadi. Setelah kamu bobot, kamu betulkan bacaannya, betulkan syakl-syaklnya semua yang pada syekh yang mungkin tadi, kamu hafalkan. Hafal, mungkin hafalannya ya sih, barakallahu. Jangan muzak-zak. Mungkin hafalan mukhtasar tadi. Dan poin ketiga yang juga disebutkan sama para ulama ialah syarhuhu. Minta untuk disyarah. Dhabatnya betul, sudah kamu hafal, kemudian disyarah. Diterangkan sama syekhun mutqin ya. Jangan sembarang orang aja nahu, syekhun mutqin finnahu. Disyarah sama dia. Sehingga kamu mendapatkan tiga-tiganya. Dhabatnya betul, tamam, kamu sudah menghafalnya, dan kamu mendapatkan syarah mukhtasar tadi dari syekh tersebut. Ini namanya apa? Namanya taksil. Paham ya Pak? Nah, this, ini namanya taksil ilmu. Ini untuk masing-masing bidang ilmu. Masing-masing bidang ilmu. Nah, ada taksil ya. Ada gambaran? Mau contoh lagi yang lain? Dalam bidang tauhid misalnya. Apa kira-kira buku yang paling bagus? Tauhid uluhiyah, rububiyah. Ahmad. Abu Tauhid, karya siapa? Al-Sawfi. Oh, ada. Nah, yang mereka sebutkan terlebih dahulu sebelum itu ialah Al-Usul Salasa dan Qawaidul Arba'. Memang kalau Abu Tauhid lebih luas membahasnya. Mereka sebutkan Al-Usul Salasa dan Qawaidul Arba'. Yang paling kecil, yang paling ringkas Al-Qawaidul Arba'. Agar belum belajar kan? Sudah kan? Sudah hatam ya? Alhamdulillah. Nah, tariqah yang diinginkan di sini sama Syekh rahimahullah dari pembahasan ilmu tauhid tadi itu ambil mukhtasarnya. Yang maksud dua tadi ya, Pak. Qawaidul Arba' dan Usulul Thalathah. Bagaimana cara tadi itu? Dengan cara dia bobot para seorang syekh yang mungkin dibaca syakl-syaklnya dengan betul sampai selesai. Babul kitab yang mukhtasar selesai. Apa tadi yang kedua? Pokok tadi diapakan itu? Dihafalkan. Hifzul mukhtasar. Menghafalkan mukhtasar tadi. Hifzul mutqina. Setelah itu yang ketiga apa pokok tadi? Sama yang syarah, antum. Hah? Nah, disyarah oleh sang guru tersebut. Nah, itu namanya taksil wa taksis fil ilmi. Tiga ini. Kalau ini tariqah yang kita dan yang antum laksanakan barakallahu fikum, masyaallah. Para semua bidang ilmu antum sudah yutqinul usul. Kalau sudah mutqin usulnya, maka hasalal usul gitu ya. Akan tercapai al-usul ilal ilm, mendapatkan ilmu tersebut. Wah, yang diinginkan mukhtasar, bukan kitab yang gede-gede, yang ringkas, yang ringkas. Setelah itu baru naik tahapannya. Beliau mengatakan setelah itu la bitahsilil dzati wahdah. Bukan dengan cara semata-mata mendapatkan ilmu at-tahsilul dzati. Yang dimaukan oleh Syekh rahimahullah dengan kalimat at-tahsilul dzati yang beliau larang sekarang, tidak dengan cara tahsilul dzati, ay yaqra'ul kutub faqat. Ayyakra al-kutuba faqat duna talaqi min syaikhin. Ayat. Tahu mana ya? Ayat Qur'an kutub fakat. Dia hanya membaca kitab-kitab saja. Dunat talaqi min syaikhin, dengan tanpa talaqi ilmu dari seorang guru. Apa bahasa sekarang ini? Belajar ilmu secara otodidak. Ada main fak. Paham ya? Ada main fak. Barakallahu. Yang saya ada pembahasan setelah itu. Bahasan masalah ngambil ilmu dari kitab. Bentar ya, Pak. Sehingga saya ada di sini pembahasannya. Ah iya, nanti. Ada nanti. Sehingga saya ada di sini. Biar saya nggak bisa menerangkan. Oh, panjang ya. Bentar. Sehingga saya ada tadi. Oh ya, nanti pada poinnya ke-17 berarti. Nanti ya, Pak. Intinya barakallahu fik, di sini dilarang untuk seorang pemula dalam mencari ilmu, dengan seorang pemula dalam mencari ilmu dilarang untuk mencari ilmu, menimba ilmu dengan semata-mata membaca kitab dengan tanpa talak. Saya. Qala rahimahullahu taala wa akhidan at-talaba bitadarruj. Agar membaca apa? Akhid at-talaba. Kenapa kok dibaca mansub? Khair. Hal dari mana ya? Bukannya akhidan yang at-talab yang saya maukan. Maful dari mana? Hah? Dia bukan fi'il ya. Akhid. Nah, dia isim fa'il ya'mal amar fi'il. Isim fa'il yang beramal sebagaimana fi'il yang sifun maf'ul menasbkan maf'ul. Baik. Bitadarruj wa akhidhani talaba bitadarruj, dan dia mengambil prinsip talab, prinsip mencari ilmu dengan cara tadarruj, bertahap. Ini yang berikutnya. Paham ya? Kalau yang tadi yang pertama memungkinkan usul ilmu pada masing-masing bidang dengan cara babtul mukhtasar, hifzul mukhtasar, syarhul mukhtasar. Yang pertama tadi ya, membobotnya, menghafalnya, dan syarahnya. Ini sekarang yang kedua. Setelah itu, prinsip yang berikutnya ialah at-tadarruj, bertahap. Yang anda perlu fahami barakallahu fikum, dalam semua bidang ilmu, karya-karya tulis para ulama itu macam-macam. Ada yang mutawalat, yang panjang-panjang, besar-besar. Ada yang mutawasitat, yang sedang-sedang. Ada yang mukhtasarat, yang ringkas-ringkas. Maka prinsip tadarruj pada masing-masing bidang ilmu, ingat, pada masing-masing bidang ilmu, kamu memulai dengan mukhtasarat. Kamu dimulai dengan yang mukhtasar-mukhtasar. Mungkin pindah kepada yang mutawasitat, yang pertengahan setelah itu. Setelah itu, selain semuanya selesai, pindah kepada mutawalat, yang panjang-panjang. Tamam? Barakallah. Saya akan sebutkan sama beliau insya Allah contoh-contoh tadarruj dalam masing-masing bidang ilmu. Kitab apa saja yang harus dipelajari. Disuka sama Syekh Bakar Abu Zaid. Tamam? Nanti insya Allah. Hadza bit tadarruj. Ini prinsip untuk rusuhun fil ilmi, supaya ilmunya itu matang. Nah, ya, kalau cuma dulu belajarnya, nggak usah lama-lama, nggak butuh 10 tahun, memang cukup ini sekedar untuk memahami usul ilmu ya, bukan jadi syekh ya, memang untuk mempelajari usul ilmu dan memahami ilmu secara global cukup 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun selesai, memang para kalau itu sudah matang, antum sudah ibarat itu sudah ahli berenang. Tinggal teruskan untuk atau mempelajari ilmunya para ulama atau ilmu dini secara luas. Secara luas. Untuk memperluas tawassu' fil ilm itu enggak ada batasnya. Sampai mati. Tamam? Tidak ada keterangan harus 10 tahun selesai ya, tidak sampai mati. Itu tawasul bil ilm. Dan untuk usulul ilm cukup beberapa tahun. Kalau ini caranya. Kalau ini caranya, apa mungkin bermalas-malasan? Jawabannya, tidak mungkin ya. Nah, dibutuhkan yang namanya hirsun, ijtihadun, wa dzakaun. Punya semangat yang kuat, kesungguh-sungguhan dan kecerdasan. Nah, sekarang dalilnya. Dalil yang menjelaskan dua prinsip di atas. Itqanul usul dan tataruj. Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Wa Qur'anan, dan Al-Qur'an ini faraqnahu, kami turunkan secara berangsur-angsur. Itu faraqnahu ayat tafriq. Diturunkan secara berangsur-angsur. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin, supaya engkau wahai Nabi membacakannya kepada umat manusia pada jeda waktu, pada beberapa masa. Ala mukthin. Wa nazzalnahu tanzila, dan sungguh kami akan menurunkannya dengan sebenar-benar. Ini dalil yang cukup jelas, barakallahu fikum, menerangkan kepada kita bahwasanya Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bukan jumlatan wahidah, tidak secara langsung, tetapi secara tafrid, berangsur-angsur. Kadang beberapa ayat, kadang surat, wahakata. Ini diambil faedah oleh para ulama ketika membahas tentang ulumul Qur'an, ilmu Al-Qur'an. Faedah yang diambil dari prinsip ini tadi ialah at-tadarruju fil ilm wa ta'lim. Bertahap di dalam belajar dan mengajarkan ilmu. Tamam, pelan-pelan. Kasih ayat ini. Sudah difahami, dihafalkan, diamalkan, selesai. Ayat yang berikutnya. Terus berikutnya lagi. Sampai sempurna Al-Qur'an 30 juz. Ini prinsip tadarruj. Wa qala ta'ala, Allah mengatakan dalam firman-Nya Al-Furqan ayat yang ke-32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalik linutsabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Dan orang-orang kafir itu menyatakan, berkata, "Itu kenapa tidak diturunkan kepada Rasul ini, pada si Muhammad ini Al-Qur'an secara jumlatan wahidah, secara keseluruhan?" Kenapa kok berangsur-angsur, nah, langsung ya keseluruhan. Kadzalik, demikian. Kadzalik ada khilaf di kalangan para mufassirin tentang apa maknanya. Paham? Tapi yang masyhur di kalangan mereka, kadzalik, ayat demikianlah kami turunkan Al-Qur'an secara mufarraqan. Ay kadzalika anzalnahu mufarraqan. Demikianlah kami turunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Apa tujuannya? Linutsabbita bihi fu'adak, untuk kami teguhkan dengan itu hatimu. Warattalnahu tartila, dan kami baca ia dengan tartil. Ini juga demikian dalil untuk prinsip at-tadarruj. Wa qala ta'ala, Al-Baqarah ayat yang ke-121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang kami beri mereka Alkitab, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Kalimat yatlunahu haqqa tilawatih, dalil untuk al-itqan. Imam, dalil untuk al-itqan, itqanul usul. Barakallahu. Hadza wadhih. Kemudian di sini barakallahu fikum, yang perlu juga disampaikan dari syaratnya kalam syekh rahimahullah terkait dengan syekhnya. Disebutkan dari di sini barakallahu fikum dalam kaifiyah talab dan talaqqul ilm, disebutkan di sini yudabbi aslihi wa mukhtasarihi ala alaman ala syekhin mutqin. Di sini ada tanbih. Di antara tariqah at-talab kaifiyah talab dan talaqil ilm, seorang talibul ilmi harus mengambil ilmu dari seorang guru yang mutqin fi fannih, pada bidangnya masing-masing. Sehingga harus selektif dalam mencari guru. Selektif dalam mencari guru. Yang namanya syekh atau para masyayikh atau para syuyukh, mutafawitun fil ilm. Mereka bertingkat-tingkat dalam urusan ilmunya. Agaklah ada yang sekian, ada yang sekian, ada yang sekian. Maka kamu cari dari masyayikh yang ada itu, dari guru-guru yang ada itu yang paling mutqin fi babih, pada babnya masing-masing. Belajar nahwu, maka dicari yang mutqin fi nahwu. Belajar fiqih, dicari yang mutqin fi fiqih. Belajar hadis, dicari yang mutqin fi hadis. Wah. Kalau ada beberapa guru yang sama-sama mutqin, maka dicari yang paling mutqin. Nah gitu ya, nggak mungkin sederajat, mesti ada yang lebih daripada itu. Syekhin mutqin, nggak sembarang mencari guru. Perkara kedua barakallahu fikum yang juga disebutkan sama para ulama ialah al-amanah. Di samping syekhnya mutqin, dia juga harus amanah. Itu disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya. Beliau mengatakan nudhifu ilal itqani wasfan akhar wa huwa al-amanah. Kami tambahkan pada persyaratan itqan harus guru yang mutqin sifat yang lain yaitu al-amanah. Beliau mengatakan di anna itqan quwwah. Yang namanya itqan mutqin dalam ilmu itu sebuah kekuatan. Wal quwwah la budda fiha min amanah, dan kekuatan harus ada amanah. Beliau berhujjah dengan ayat inna khaira man ista'jarta al-qawiyyul amin. Tentang siapa ini, Pak? Tentang Nabi Musa alaihi salam. Nah, baik-baik orang yang kau minta bantuan tadi, al-qawiyyul amin, dia orang yang kuat, mungkin al-amin, dan dia punya amanah. Hadza muhim. Seorang guru yang punya amanah dalam mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya. Wal amru tsalits wa hadza ahammuha, perkara ketiga yang paling penting terkait dengan seorang guru, ayyakuna salafiyan. Dia sebagai seorang sunni salafi. Artinya bukan seorang sahibu hawa, bukan seorang mubtadi'. Barakallahu fiik. Oleh sama ya, ini tentang masalah guru. Mutqin, amin, salafi. Qala rahimahullah. Masih lama ya. Fa amamaka umurun la budda min mura'atiha fi kulli fannin tatlubuhu. Sekarang tafsil perincian dari beliau rahimahullah tentang taksil wa taksis fi kulli ilmin tatlubuhu. Ini namanya taksilul ilm. Peletakan dasar-dasar ilmu pada masing-masing bidang yang kamu cari. Beliau memberikan 6 poin. 6-6-nya ini ya, Pak. Lurindi sekarang. Kata beliau fa'amamak, maka di depan kamu umurun la budda min mura'atiha, ada beberapa perkara yang harus diperhatikan fi kulli fannin tatlubu, pada masing-masing bidang ilmu yang hendak kamu cari. Yang pertama, hifdhu mukhtasarin fih, menghafalkan mukhtasar bidang ilmu tadi, ringkasan bidang ilmu tadi. Nahwu misalkan, yang dianjurkan untuk dihafalkan al-ajrumiyah, dan yang kedua al-fiyah, yang mampu. Ini Syekhul Utsaimin yang punya itu dirinya. Al-Jurmiyah sama Al-Fiyah. Tapi yang paling dianjurkan yang pertama, itu untuk mukhtasar yang paling ringkas, al-Jurmiyah. Yang kedua, babduhu 'ala syaikhin mutqin. Kitab mukhtasar tadi dia babat pada seorang guru yang mutqin. Jangan lupa tadi penambahan yang ketiga, dan di syarah, sehingga dihafalkan, dibabat, disyarah. Yang ketiga, adamul istighali bil mutawwalat, tidak menyibukkan diri dengan mutawwalat, buku-buku yang panjang, yang besar-besar, watafarid bil musannafat, dan beragam karya-karya ulama yang lain, qabla babti wal itqani aslih, sebelum engkau membabat dan mungkin pada asal dasar ilmu tadi. Ada muhim ya, Pak, seorang talib ilmu. Sehingga harus sabar. isbir, jangan buru-buru. Tamam? Antum baru belajar pemula, misalkanlah rumiyah. Ketika antum belajar itu sebelum anda mutkin, jangan kemudian tengok-tengok kepada buku-buku yang lainnya. Wah, itu kayaknya ikhwan-ikhwan yang satu itu sudah belajar kotoran ada itu, kayaknya asik sekali ya. Kok ada asik-asik ada khilafnya gitu. Nah, ini pendapatnya Mibrot, ini pendapatnya Al-Farraq, ini kol yang marjo, ini pendapat yang roje, karena begini-begini. Wah, asik ya, kayak ilmu fikih gitu. Saya kok senengnya begitu-begitu. Nah, langsung lompat ke sana. Oh, nggak bisa ya. Ini dilarang keras untuk para pemula dalam jari ini. Dhabat dulu, hifat dulu, syarah mukhtasar dulu. Jangan disibukkan dengan al-mutawalat. Ini berlaku di semua bidang ilmu. Imam belajar akidah. Imam sudah belajar, baru belajar qawaidul arba. Nah, melihat sampingnya, terus belajar kasih syubhat itu. Kok asik sekali ya? Oh, dibantah semua syubhatnya kaum musyrikin. Ya, syubhat ini dibantah, ini dibantah. Alhamdulillah. Dibantah, dibantah. Kok asik sekali. Hangar itu, apalagi yang ngajakkan semangat itu. Wah, mantap sekali ini. Kayak bagus itu yang itu. Belum selesai qawaidul arba, maunya pindah kepada kasus syubhat. Sebagian ulama ada yang mengatakan kasus syubhat itu dibahas setelah kitab tauhid. Dia mengatakan setelah kitab tauhid. Setelah kamu belajar qawaidul arba, al-usul tsalatsah, kitab tauhid, baru kemudian kasus syubhat. Kamu baru di qawaidul arba, mau lompat 3 tangga. Satu ya. Tamam, alamanya itu. Begitu pula dalam semua bidang ilmu yang ada, tidak diperkenankan untuk sibuk dengan mutawalat. Apalagi kepingin belajar langsung Fathul Majidnya. Baru qawaidul arba. Jika kepingin belajar Fathul Majid, tamam, alamanya itu. Sabar ya, bapet, hefat dan syarah mukhtasar dulu. Kemudian tahapan-tahapan yang berikutnya, baru setelah itu al-malah. Yang keempat, la tantaqil min mukhtasarin ila akhar bila mujib. Kamu jangan pindah dari satu mukhtasar ke mukhtasar yang lain dengan tanpa sebab. Fahadha min babi bajar. Sebab tindakan kamu tadi, pindah pindah tadi itu termasuk dalam bab bajar. Itu kebimbangan dan ketidakstabilan dalam menimba ilmu agama. Labil namanya. Gitu ya, kalau nggak sabi namanya labil ya. Nah, menunjukkan dia labil dalam belajar ilmu agama. Ini juga penting ya, kawan. Terkadang dalam sebuah bidang ilmu ada beberapa kitab mukhtasar yang sama-sama bagus. Ketika antum memegang satu kitab mukhtasar dan kamu mantap dengan mukhtasar ini, kawan, jangan pindah ke mukhtasar yang lain. Selesaikan dulu yang ini, mutkin, nama mutkin, dobton, wahifton, wasyarhan. Baru kemudian mukhtasar yang berikutnya. Bila mujib dengan tempat dan sebabnya. Maknanya barakallahu fiik, kalau ada mujibun di dzalik, ada yang mengharuskan dia untuk pindah, ya pindah. Kenapa ada mujib di situ? Yang dicontohkan oleh para ulama una barakallahu fiik yang diperbolehkan li mujibin, misal mukhtasar yang kamu hafalkan tadi tidak ada syekhun mutkinun fi. Tidak ada seorang syekh yang mutkin pada mukhtasar tersebut. Yang ada syekh mutkin pada mukhtasar yang lain. Seorang guru yang mutkin tapi pada mukhtasar yang lainnya lagi. Dalam keadaan demikian, kamu boleh pindah. Tinggalkan mukhtasar yang kamu pegang tadi, kamu pindah pada mukhtasar yang lain dikarenakan padanya ada syekhun mutkinun fi. Sementara pada mukhtasarnya kamu tidak ada syekh yang mungkin padanya. Saya dipahami. Paham ya maksudnya? Contoh. Saya contohkan dalam bidang faraid. Dalam bidang faraid barakallahu fikum ada dua matan mukhtasar yang sama-sama bagus. Semuanya maudhumah. Yang pertama, maudhumah rahadiyah. Ini yang paling masyhur, Rahabiyah. Yang kedua, Mandhumah Burhaniyah. Namanya Al-Qalaid Al-Burhaniyah fil Faraid. Dua. Syekh Ibnu Utsaimin lebih suka dengan burhaniyah, lebih simpel. Tamam, misal antum memegangi al-burhaniyah, karena Syekh Ibnu Utsaimin lebih senang yang ini. Kamu hafalkan dia. Ternyata tidak ada seorang syekh yang mungkin pada burhaniyah ini. Kalau menghafalkan tinggal dihafal ya. Kalau dibobot sekarang gampang bobotnya, apalagi banyak cetakan yang sudah dengan tabtu nusus dan syaklenya sudah berharokat. Tinggal dipelajari para syekh yang mungkin padanya. Ternyata di tempat kamu tidak ada yang mungkin untuk burhaniyah ini. Yang ada syekhun mungkin firrohabiyah. Paham ya? Ini contoh gampang ya, Wan. Ada yang mungkin pada rohabiyah ini tadi. Dalam kondisi yang demikian, maka diperbolehkan bagi Anda untuk intikal, pindah dari burhaniyah menuju kepada rohabiyah. Tinggalkan burhaniyah, kamu hafalkan saja, kemudian rohabiyah yang kamu pelajari. Hifzan wa dhabtan wa syarhan pada seorang syekh yang mungkin tadi. Itu namanya intiqal bimujib, pindah mukhtasar dengan sebuah alasan. Paham ini? Ada gambaran? Ada gambaran enggak ini? Kok melongo saya? Ada gambaran? Nah, wah kata dalam semua bidang ilmu yang ada. Namanya. Yang kelima. Yattinasul fawaid wa dhawabitul ilmiyah. Hadza muhim. Yattinas yattanasa ay istada. Yattinas ay istiyad. Apa artinya istiyad? Hah? Memburu. Memburu, menjaring, mengikat. Itu yattinas. Jadi memburu, kamu mencari, terus kamu jaring dan kamu ikat. Bagaimana cara mengikatnya? Hah? Dengan cara ditulis. Kalau mengikat ikan di jaringan gitu ya, menjaring ikan gitu ya, terikat dia di jaring tadi. Yang dibahas sekarang masalah faedah ilmiah, maka cara mengikatnya dengan cara al-kitabah. Tamam, qaidul ilma fil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ibtinasul fawaid, memburu dan mengikat faedah-faedah ilmiah. والضوابط العلمية ضابط ضابط ilmu. Ini barakallahu fikum dengan berbagai macam cara. Masing-masing orang punya cara sendiri-sendiri. Namam. Tapi yang paling afdal, yang paling tepat barakallahu fikum ialah dengan cara menyediakan daftar khas. Buku khusus. Apa namanya? Buku khusus. Kita tamam. Kitab atau buku khusus untuk fawaid. Kalau fawaidnya banyak setiap harinya dalam semua bidang ilmu dikarenakan syekhnya mutafannin, syekhnya itu ahli semua bidang. Tamam. Banyak faedah ilmiah yang disebutkan setiap harinya. Maka seorang thalib ilmu yang cerdas itu masing-masing bidang ilmu sebuah daftar. Yang enggak harus seperti ini, sebuah daftar. Ini faedah nahwiyah, faedah hadithiyah, faedah fikhi, faedah syariah, faedah ini sendiri. Kalau sana dia kira cukup dengan sebuah kitab, sebuah buku, ambil buku yang besar. Sudah ada ekornya. Sekarang seperti ini, anggap ini buku besar. Antum klasifikasi. Yang ini faedah nahwiyah. Ini faedah fiqhiyah, ini faedah hadithiyah, ini faedah rijal, ini faedah akidah, atau semisalnya. Sudah pahami? Itu diklasifikasi. Cara apa namanya penyekapannya ya, yang kreatif lah, gimana caranya ya. Ketika seorang syekh tadi, seorang guru tadi menyampaikan sebuah faedah, tentunya kamu bisa memikir, ini faedah apa ini? Kan ketahuan ya. Ada seorang guru nanya tentang masalah apa namanya nahwu. Ya, mungkin kamu terus di bagian akidah. Ada orang yang al-afu, yang orang yang dulu yang semacam itu. Ketika menyampaikan faedah ilmiah tentang masalah nahwu, tulis sebagian bagian buku di faedah nahwu. Itu namanya Iqtinasul Fawaid. Paham ya? Ada gambaran? Naam ya Pak. Barakallahu fiik. Kalau rijal, kebiasaan kita yang dulu waktu di Yaman, kalau rijal itu kita sendirikan. Untuk rijal dikasih sekat-sekat huruf hijaiyah. Alif sampai ya. Terus al-kuna, kunya-kunya, kemudian an-nisa, wanita. Rijal, ada seorang guru menyampaikan rijal, mahalu Hammad ibni Salamah. Taruh di sebelah mana ini? Di huruf ha, langsung ambil huruf ha, tulis Hammad ibni Salamah. Kemudian siqah, siqatun. Pada yang lain, di asbatunas fitabit, asbatunas fitabit. Itu namanya Iqtinasul Fawaid. Itu namanya orang kreatif, cerdas. Mahalu apa, bagaimana keadaannya Fatimah bintul Munzir? Fatimah bintul Munzir, tapi di bagian fa gitu. Kita ramah deh, di bagian fa gitu. Allah mustahil. Di bagian, terus bagian mana? Di bagian nisa. Nah kata ya, Fatimah itu perempuan ya. Nah, jadi kan langsung bagian nisa. Set Fatimah bintul Munzir. Yang lebih kreatif lagi, ya dibagi-bagi lagi disaknya itu. Tapi itu secara terjadi. Cukup bisa tulis Fatimah bintul Munzir. Tamam? Dia perempuannya thiqatun tabi'iyah, thiqah, dan dia zaujat Hisham ibn Urwah. Salam begitu, tulis. Itu namanya Iqtinasul Fawaid. Itu cara yang paling jitu untuk zaman sekarang. Nah, tahu itu caranya gimana? Hah? Campur semuanya begitu. Gimana? Khusus. Oh, belum bisa. Tapi sudah diklasifikasi dengan sekat-sekat aja gitu ya. Nah, tapi Allah taala. Itu namanya Iqtinasul Fawaid. Wa dhawabit al-ilmiyah. Ini juga penting. Untuk dhawabit ilmu lebih penting lagi. Seorang thalibul ilmi harus perhatian dengan dhawabit ilmiyah dan qawaid ilmiyah. Dhawabit sebuah ilmu dan kaidah sebuah ilmu. Ini masuk pada pembahasan qawaidul fiqh. Tapi ini secara umum. Hadza muhimun juga. Kalau seorang talibul ilmi memahami sebuah dhabit, sebuah kaidah ilmu, akan yarsah ilmunya, mantap ilmunya. Sebab dengan kaidah itu dia akan bisa menghukumi sekian banyak permasalahan. Mohon tulis khusus kitab untuk dhabit al-ilmi. Tamam, misalkan al-aslu baqa'u makan ala makan. Nah, itu kaidah fikih ya kan. Hukum asal ialah tetapnya sesuatu pada asalnya. Yakni kasih kamu kasih keterangan sesuatu itu kembali pada hukum asalnya. Wah. Tamam, ini kaidah. Ini kaidah besar ya, Pak. Kamu kasih contoh beberapa masail yang disebutkan sama gurunya. Misal, kalau kamu ragu-ragu apakah ini air suci atau najis? Jawabannya apa? Ragu-ragu ini antum ini, ragu-ragu. Suci atau najis? Jawabannya? Tidak ada kemasan. Apa kemasan? Ya air apa? Ya air, emak. Kalau air biasa berarti punya suci. Punya suci. Sama, dikasih contoh, misal. Ada orang yang syak tentang sucinya sebuah air. Suci atau najis? Kamu katakan al-aslu filmiyah al-tahar. Itu namanya dhawabit ilmiah atau qawaid ilmiah. Satu kaidah kamu fahami, kamu akan bisa menghukumi sekian banyak masalah-masalah keilmuan. Hadza muhimun jiddan, sangat penting. Jadi paham ya? Hah? Pokoknya ada. Ini contoh untuk Iqtinasul Fawaid wa dhawabit al-ilmiyah. Barakallahu fiik. Ada beberapa buku yang sering demikian itu Syekh Qutb Sa'diyah. Beliau punya kitab namanya Iqtinasul Awabid wa majmu'ul fara'id. Fara'id dengan dal. Iqtinasul Awabid wa majmu'ul fara'id. Kitab harga. Itu disebutkan semua fawaid ilmiah yang beliau dapatkan. Memang faedah 1, 2, 3, 4, 5 dalam semua bidang ilmu. Ada lagi yang kedua tariqul ma'mul lil wusul ila ilmi al-usul, atau gimana ya? Ini fawaid yang beliau dapatkan dari semua kitab Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Dan isinya itu fawaid ilmiah. Mujarhaga. Fawaid dari buku ini. Tulis 1, 2, 3, 4. Dari buku ini 1, 2, 3, 4. Buku ini terus begitu sampai segini. Dan sekarang sudah dicetak oleh sebagian orang dengan klasifikasi masing-masing bab. Berarti sudah merubah bukunya Syekh Abdurrahman Sa'di, disesuaikan dengan babnya masing-masing. Ada di maktabah dua buku itu, untuk bisa lihat nanti insyaallah kalau kamu ingin. Di situ kamu akan bisa melihat bagaimana cara para ulama di dalam iktinasul fawaid. Yang diambil enggak semuanya ditulis, tapi betul-betul yang faedah-faedah, yang awabid, yang terpencar-pencar, dan yang faraid, yang faridah-faridah. Tahu faridah-faridah? Yang unik-unik, yang tiada duanya. Barakallahu. Yang keenam, 12 aja ya. Itu enggak pakai istirahat ini. Yang mana kalau dihentikan. Yang keenam, jam'un nasiri talabi wa taraqi fi. Jam'un nafas itu mengumpulkan jiwa. Artinya betul-betul jiwanya itu dikumpulkan semangatnya, dikumpulkan niatnya, dikumpulkan apa namanya keinginan dia, lihat talab untuk mencari ilmu, watarak tivih, dan naik meningkat keilmuannya, walihtimam, dan perhatian, wataharuk, dan semangat yang membaca. Taharuk itu ialah membakar diri. Ini semangat yang membaca, lihat tahsil untuk mendapatkan ilmu, wal buluh ila ma fauqahu, dan mencapai ilmu yang lebih tinggi lagi, hatta tufidha ila al-mutawwalat, hingga engkau bisa berenang mencapai al-mutawwalat, buku-buku yang panjang, bisa bilatin muwaththaqah, dengan cara yang tepat, sabilah ay tariqah. Ini terkait dengan masing-masing dia. Dia harus mengumpulkan semangatnya, kesungguh-sungguhannya, dan semisalnya, dan dia harus menata apa namanya kaidah-kaidah, cara-cara mencari ilmunya. Ini dulu, baru ini sebagaimana yang terangkan sebelumnya. Barakallahu fiikum. Ini yang keenam dan yang terakhir. Sekali lagi ya, ada banyak berikutnya insyaallah akan dibahas pada pertemuan yang berikutnya. Ala kulli hal, ada muhim jiddan untuk para thullabul ilm dalam menimba sebuah ilmu agama. Hadza kafi. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.